warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di antara tanda-tanda kebaikan dari selamat seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2318 dan Muslim. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2318 dan menyebutkan Anta. An Jabir radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 41. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum ma hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya semuslim seperti yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sen. Assalamualaikum. An Jabir. Kullu ma'rufin san anta go an aliyin radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi itu bukan an ali an ali la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rawahu Muslim. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Anta. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna ash-shaytana yashrabu bi shimalihi. Wa Muslim. Dari ibni Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian makan makanan dengan tangan kanan yang demikian, dia minum minuman dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makanan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Anta. An Malik ibn Umayrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. tahu Bukhari. Dari Malik bin Huairith radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis Bukhari. Jika minum, minumlah dengan tangan. Ahsantum, barakallahu fikum. Jangan ribut ya. Anak-anak catat faedah. Bawa buku, mana bukunya? Bawa buku, catat faedahnya. Adakan buku khusus. Buku untuk taklim, ya. Jadi kalau taklim itu faedahnya dicatat. Kalau enggak bawa buku, ya gimana? Apa yang mau dicatat? Faedah itu kalau enggak dicatat nanti hilang. Nanti hilang. Faedah itu kata para ulama bagaikan binatang buruan. Kalau binatang buruan baru dapat itu langsung diikat. Demikian pula dengan faedah, baru dapat langsung diikat. Bagaimana mengikatnya? Bil kitabah, dengan mencatat. Kita diusahakan punya daftar buku tulis langsung. Ya, mana bukunya? Pakai kertas lembar. Pakai kertas lembar. Nanti kalau pulang ke rumah jangan dibuat pesawat terbang faedahnya ya. Jangan dibuat kapal-kapalan ya. Disimpan. Disimpan, dimasukkan ke bukunya. Ya, taklim itu bawa buku. Faedahnya bisa dicatat, disimpan dengan baik, diarsipkan. Jadi suatu saat kalau butuh, kita bisa buka lagi catatan itu. Karena ilmu ini adalah kebutuhan bagi kita. Kebutuhan bagi kita. Makanya diperintahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk dicatat. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-13. Berkaitan tentang hubbul khair kullihi, mencintai kebaikan semuanya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang kuat hafalannya, banyak periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mukthirina fil hadis, termasuk dari sahabat yang periwayatannya lebih dari 1000. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilnya. Selama 10 tahun beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bukanlah hal yang asing kalau kita dapati Anas bin Malik radhiyallahu anhu minal mukthirina fil hadis, termasuk dari sahabat yang periwayatannya banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Di dalam hidupnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Siapa nama kunyah Anas bin Malik? Abu siapa? Abu Hamzah. Nah, maksud Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. siapa nama ibunya? Ibunya dikenal dengan sebutan siapa? Kita merojaah lagi. Ini sudah berapa hari yang lewat? Lewat Anas bin Malik. Hari ini lewat lagi Anas bin Malik. Masuk lagi kita pada hadis yang sahabatnya Anas bin Malik. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa banyaknya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi lama-lama hafal antum insyaallah ya. Ini kayaknya langsung sekali tanya langsung jawab ini kayaknya. Soalnya belum lama faedahnya, baru berapa hari yang lewat faedahnya. Anas bin Malik, ibunya dikenal dengan siapa? Enggak tahu. Ada. Ummu Sulaim. Sant. Ummu Sulaim. Ya. Anas bin Malik. Malik seorang yang musyrik berpisah dengan Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim dinikahi oleh siapa? Dinikahi oleh siapa sahabat? Anta ya akhi Peri dinikahi oleh siapa? Ummu Sulaim setelah berpisah dengan Malik. Hah? Tolhah bin akhi Peri masih belum bisa. Anta Rashid. Siapa? Naam dinikahi oleh Abu Tolhah radiyallahu ta'ala anhu. Apa mahar dari pernikahan mereka berdua? Masya Allah. Ini khairul mahar. Sebaik-baik mahar. Dari pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Tolhah. Maharnya apa enggak? Hah? Enggak tahu enggak? Enggak, enggak tahu. Masuk Islamnya siapa? Abu Tolhah. Masya Allah. Abu Tolhah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, "Anta musyrik wa ana mu'minah." Engkau laki-laki musyrik dan aku adalah wanita mukminah. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Aslim, masuk Islamlah. Wa kana dzalika mahri, dan itulah maharku kalau engkau mau. Akhirnya Abu Tolhah mau masuk Islam dan maharnya adalah masuk Islamnya Abu Tolhah. Masya Allah. Sehingga Abu Tolhah masuk Islam dan baik Islamnya. Menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Tolhah radhiyallahu anhu. Dan panjang kisah mereka berdua ini. Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang anak yang berbakti. Anak yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung Anas bin Malik supaya diperbanyak anak dan hartanya. Betul. Anak yang keluar dari tulang sulbinya mencapai jumlah lebih dari 100. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang keluar dari keturunannya mencapai jumlah lebih dari 100. Demikian pula kekayaannya. Dalam satu tahun itu kalau pohon kurma berbuah panennya satu kali, dia dua kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terbukti dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjidnya. Dalam kesehariannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Oleh karena itu beliau menjadi sahabat yang faqih. Min ulama'is sahabah, termasuk dari ulama'nya sahabat. Sahabat yang banyak periwayatannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ucapan yang indah, yang singkat mudah dihafal, namun pengamalannya memang perlu perjuangan dari masing-masing kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia menyukai untuk saudaranya semuslim seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Misal, dia menyukai untuk saudaranya makanan. Ingin memberikan makanan kepada saudaranya. Berarti, dia mesti memberikan makanan kepada saudara tersebut, makanan yang dia suka. Bagaimana makanan yang dia suka? Tentu yang masih baru, yang masih hangat, yang masih lezat, enak. Itulah yang dia berikan kepada saudaranya. Karena kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti yang apa dia cintai untuk dirinya. Dalam hal yang lain juga, bukan hanya makanan saja. Pakaian, dia ingin memberikan pakaian kepada saudaranya semuslim, kasihan lihat dia pakaiannya sudah berapa hari, saya lihat itu-itu saja enggak ganti-ganti. Akhirnya dia berinisiatif ingin memberi pakaian. Pergilah dia ke toko baju, cari baju yang paling bagus yang dia suka. Ambil, beli, kemudian berikan kepada saudaranya semuslim. Itulah hakikat sifat seorang muslim. Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya semuslim sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa kalau memberi, berilah yang paling baik. Memberi, berilah yang paling baik untuk saudara kita semuslim. Kadang sebagian orang memberi kalau sudah usang baru diberikan. Ya, tidak berarti kalau itu masih ada manfaatnya tercela, tidak. Namun yang lebih sempurna, ya, kalau kita beri, berilah yang terbaik. Tapi selama masih ada manfaatnya, misal kita beri yang sudah usang kan, tidak mengapa, bukan berarti tercela. Mungkin bisa dia manfaatkan untuk yang lain, mungkin kalau misal kita berikan pakaian, mungkin bisa dia gunakan untuk lap atau yang semisalnya. Namun yang lebih baik, yang lebih sempurna adalah memberikan untuk saudara kita semuslim yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Itulah yang kita berikan untuk saudara kita semuslim. Masya Allah, ini faedah yang sangat berharga dari Rasulullah SAW tentang kecintaan kita kepada saudara kita semuslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 13 di dalam sahihnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 45. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan di dalam kitabnya Syarah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, la yu'minu, tidak beriman, yakni al-iman al-kamilah, maknanya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Bukan berarti tidak beriman di sini maknanya kafir, jadi musyrik, tidak, bukan itu maknanya. Masih dia muslim, masih dia muslim. Namun muslimnya kurang sempurna imannya. Itu yang dimaksud, ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, maknanya adalah la yu'minu al-iman al-kamil ahadukum. tidaklah keimanan kalian sempurna, tidak menjadi sempurna keimanan kalian hingga dia memberikan untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia menyenangi untuk saudaranya, ai akhihil muslim, yang dimaksud adalah saudaranya semuslim. Ma yuhibbu li nafsihi, yang dia sukai, yang dia senangi untuk dirinya, min umurid din wa dunia, baik perkara agama dan perkara dunia. Perkara agama, kita senang untuk saudara kita seperti yang kita senang untuk diri kita sendiri. Kita senang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai kecintaan kepada saudara kita semuslim, kita berupaya memberikan yang terbaik untuk mereka. Mendakwahi mereka dengan cara yang kita mampu. Dengan cara yang kita mampu. Karena kita suka kebaikan agama ini bisa mengenai saudara kita sesama muslim. Demikian pula kebaikan dunia. Kebaikan dunia banyak, ya. Tadi sudah kita contohkan seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kalau memberi, berilah yang terbaik untuk saudara kita semuslim. Lianna hadza muqtadul ukhuwatil imaniyah, karena ini keharusan dari ukhuwah keimanan, ukhuwah imaniyah. Antuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, engkau menyenangi untuk saudaramu semuslim apa yang engkau senangi untuk dirimu. Engkau senang diberikan ini, maka ketika engkau memberi juga berikanlah yang seperti itu. Berikanlah yang engkau senangi, yang itu baik bagimu. Fa yustafadu min hadzal hadis. Ada beberapa faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 7. Al-awwal, yang pertama, annal iman yatafadalu. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Minhu kamilun wa minhu naqisun. Di antaranya ada yang sempurna dan di antaranya ada yang kurang. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jama'ati, annal iman yazidu wa yanqusu. Dan ini merupakan madhhab ahli sunnah wal jama'ah, bahwa yang namanya keimanan bertambah dan berkurang. Itulah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Yazidu bita'ah wa yangkusu bil maksiyah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan keimanan itu akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita sering melakukan ketaatan kepada Allah, hari-hari kita penuhi dengan ketaatan kepada Allah, kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah, yakinlah keimanan kita bertambah ketika itu. Keimanan kita bertambah, semakin kokoh, semakin kokoh. Namun, kalau hari-hari kita jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari mendengarkan nasihat-nasihat, tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat, jauh dari itu semua, bahkan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah ketika itu keimanan kita sedang menurun. Keimanan kita sedang menurun. Maka itu menjadi masalah bagi kita. Yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita benahi. Yang tidak boleh kita diamkan. Ini masalah bagi diriku. Harus aku benahi. Harus aku perbaiki. Jangan kita tinggal diam ketika diri kita sedang dalam kondisi seperti ini. Asani, yang kedua. Al-hathu ala mahabbatil khair lil mu'minin. Anjuran mencintai kebaikan untuk orang-orang mukmin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia menyukai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Sehingga di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mencintai saudara-saudara semukmin, saudara-saudara seiman, sama-sama dari kalangan mukminin, mencintai mereka. Karena mencintai mereka itu merupakan ibadah. Ibadah. Berbuat baik kepada mereka merupakan ibadah. Sehingga semestinya bagi kita untuk melakukan yang demikian itu, mencintai saudara kita semukmin seperti yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Atsalis yang ketiga, at-tahdzir min an yuhibba lil mu'minin ma la yuhibbu li nafsihi. Di dalam hadis ini terdapat tahdzir, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tidak mencintai, peringatan agar seseorang mencintai untuk mukminin apa yang tidak dia sukai untuk dirinya. Yakni sama seperti yang penjelasan sebelumnya, peringatan agar seseorang tidak mencintai untuk mukminin, untuk saudara-saudaranya seiman yang tidak dia sukai untuk dirinya sendiri. Artinya ketika sesuatu itu sudah tidak baik, dia berikan kepada saudaranya semuslim. Ini salah, ya. Ini salah, ini keliru. Tidak dibolehkan. Bahkan na'udzubillah, ya. Sebagian dari manusia yang memberi kepada saudaranya semuslim sesuatu yang itu sudah tidak baik. Makanan misalkan sudah basi, kasih sama tetangganya. Na'udzubillah. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak dibolehkan. Makanan sudah tidak layak dimakan, diberikan kepada tetangganya. Tidak dibolehkan yang seperti ini. Yang seperti ini bukanlah sifat seorang mukmin. Demikian pula yang lain. Sudah tidak bagus lagi, sudah tidak layak pakai, diberikan kepada orang lain. Ini tidak boleh. Ya. Namun selama itu ada manfaatnya ketika diberikan kepada saudara kita semuslim, masih dibolehkan. Namun kita katakan yang lebih utama adalah yang lebih sempurna. Yang lebih utama, yang lebih sempurna. Li'annahu yanqusu bidzalika imanuhu. Karena dengan sebab itu keimanannya menjadi lemah. Kalau memberikan yang tidak baik untuk kaum mukminin. Memberikan yang tidak dia sukai untuk kaum mukminin. Yang demikian ini tidak dibolehkan. Hatta inna Rasul sallallahu alaihi wasallam nafa anhul iman, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan darinya keimanan. Mimma yadullu ala ahammiyati mahabbatil insan li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya seseorang mencintai saudara-saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Menunjukkan agama Islam ini sangat menganjurkan, sangat menekankan supaya pemeluknya mencintai sesama muslim seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Menyukai untuk saudaranya sesama muslim seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Inilah agama Islam. Agama Islam sangat menekankan persatuan, sangat menekankan kecintaan kepada saudaranya semuslim. Ar-Rabi' yang keempat. Taqwiyatur rawabiti bainal mu'minin. Kuatnya ikatan antara kaum mukminin. Masya Allah, kalimat yang singkat namun mengandung makna yang sangat dalam. Kuatnya ikatan di antara mukminin. Antara kita ini, ikatan kita ini kuat. Bahkan disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna minal iman, termasuk dari keimanan, an yuhibbar rajulur rajula, seseorang mencintai orang lain, laisa bainahuma nasabun, tidak ada ikatan nasab di antara mereka, wala malun atahu iyyahu, tidak ada pula ikatan karena saling memberi satu sama lain, karena dia diberikan harta oleh saudaranya. Bukan itu, tetapi la yuhibbu illa lillah, dia tidaklah mencintai saudaranya semuslim melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk dari keimanan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita ini tidak ada ikatan nasab, ya. Bahkan di antara kita satu sama lain ada yang belum mengenal sebelum ini. Belum mengenal sebelum ini. Bahkan kita baru kenal. Masya Allah. Baru kenal dengan kekuatan keimanan, kekuatan manhaj, sehingga kita bisa bersatu. Sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kuat ikatan sesama mukminin. Sesama mukminin ini betul-betul kuat ikatannya. Taqwiyatur rawabiti bainal mukminin, ikatan yang kuat antara orang-orang mukminin. Al-khamis, yang keenam. Yang kelima. Anna man ittasafa bihi fa innahu la yumkinu an yata'adda ala ahadin minal mukminin fi malihi aw fi ardihi aw ahlihi. Sesungguhnya barang siapa yang tersifati dengan sifat ini, sesungguhnya tidak mungkin dia berbuat melampaui batas kepada salah seorang dari kaum mukminin, baik dalam hartanya, kehormatannya, atau keluarganya. Tidak mungkin orang yang tersifati dengan sifat ini, dengan sifat kesempurnaan iman, melampaui batas kepada kaum mukminin, melampaui batas dalam hal hartanya, merampas hartanya, mengambil hartanya tanpa hak, mencuri harta kaum mukminin tanpa hak, mencuri harta saudaranya tanpa hak. Demikian pula tidak pantas, tidak mungkin dia akan melampaui batas kepada saudaranya mukminin dalam hal kehormatannya, tidak mencelanya, tidak menjatuhkan kehormatannya, tidak menggibahinya, tidak melakukan namimah terhadapnya, tidak mencelanya, tidak membuat dia jatuh kehormatannya. Au ahlihi, atau keluarganya. Tidak mungkin dia melampaui batas kepada keluarga saudaranya semuslim. Dia merusak kehormatan keluarganya. Dia mengganggu keluarganya. Tidak mungkin orang yang tersifati dengan kesempurnaan iman melakukan ini semua. Kenapa? Li'annahu la yuhibbu an ya'tadiya ahadun alaihi bidzalik, fala yumkinu an yuhibba i'tida'ahu huwa ala ahadin fi dzalika. Kenapa? Karena dia tidak senang orang lain berbuat melampaui batas terhadap dirinya. Maka bagaimana mungkin dia senang berbuat melampaui batas terhadap orang lain dalam hal itu? Karena seperti itulah kaidah seorang mukmin, kaidah yang dipegang oleh mukminin. Dia tidak suka disakiti oleh orang lain, maka demikian pula dia tidak akan menyakiti orang lain. Sebagaimana ketika dia suka memberikan, sebagaimana ketika dia suka diberikan sesuatu oleh orang lain dengan yang baik, maka tentu dia juga ketika memberi berusaha mencari yang baik untuk orang lain. Itulah kaidah seorang mukmin, itulah sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. As-sadisu, yang keenam. Annal ummatal islamiyyata yajibu an takuna yadan wahidatan wa qalban wahidan. Sesungguhnya umat Islam wajib bagi mereka untuk berada di atas satu tangan, satu hati. Wa hadza ma'khudun min kauni kamalil iman. Dan ini diambil dari kesempurnaan iman, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Semestinya bagi masing-masing kaum mukminin bersatu, berada di atas yadan wahidan, satu tangan, satu naungan, kalban wahidan, yadan wahidatan, wa kalban wahidan, satu tangan, satu hati. Ya. Sama-sama berada di atas satu hati, satu tangan, di atas, di bawah naungan Alkitab was Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Sifat kaum mukminin berusaha menjaga persatuan sesama mukminin, sesama muslimin, berusaha menjaga persatuan alal kitabi was sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Allah larang kita di dalam ayat ini untuk bercerai-berai, untuk berselisih. Untuk berselisih, untuk bercerai-berai, untuk bertikai. Dilarang kita di dalam agama ini. Allah memerintahkan kita untuk bersatu alal kitab was sunnah. As-sabi' yang ketujuh. Isti'malu ma yakunu bihil adfu fi asalibil kalam. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang halus, yang tersembunyi, yang tidaklah diketahui kecuali bagi orang-orang yang menelitinya. Di dalam hadis ini terdapat faedah, hendaknya seseorang menggunakan kalimat yang lembut terhadap saudaranya. Kalimat yang lembut, halus terhadap saudaranya. Jangan berbicara dengan saudaranya semuslim dengan bahasa yang kasar. Hendaknya berbicara dengan bahasa yang halus. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memilih kata-kata yang sangat halus. Sangat halus. Perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li akhihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kalimat li akhihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia menyukai li akhihi, untuk saudaranya, dengan kalimat li akhihi. Ini kalimat yang halus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab ini terhitung halus kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menghendaki, laqala, beliau bisa mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai untuk mukmin, dengan mukmin. Tetapi di sini beliau mengatakan untuk saudaranya. Menunjukkan isti'tafan lil insan, bersikap lemah lembut terhadap seseorang, an yuhibba lil mukmin ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia juga suka untuk diperlakukan demikian. Kita cukupkan sampai di sini faedah hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.